Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al atamani al akmalani ala al mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian buku Halal Haram Bisnis Online, dan kita masih di bab tentang akad salam. Sebelum kita melanjutkan materi, kami persilahkan kepada Anda yang sudah memiliki bukunya untuk kembali mengulang di halaman 63. Halaman 63 bagian paling bawah, keterangan beberapa identitas bagi pelaku salam. Saya bacakan ya. Dalam akad salam, pembeli dinamakan al-muslim atau al-muslif atau rabbus salam. Sedangkan penjual dinamakan al-muslam ilai atau al-muslaf ilai. Sementara pembayaran kontan dinamakan ra'su malis salam atau ra'sus salam. Dan barang yang dipesan, misalnya beras, ya, di sini yaitu Anda bisa coret ganti misalnya ya, dinamakan al-muslam fihi atau dainus salam. Dan ini ada di fikih sunnah. Kemudian saya cek betulkah teksnya seperti itu. Walhamdulillah ternyata benar ya. Jadi dalam arti tulisan saya di sini tidak terbalik. Tidak terbalik dalam menerjemahkan. Dan di bab tentang salam di fikih sunnah, sama di jilid yang ketiga, dinyatakan bahwa beberapa istilah tadi ya, wa yusammal mushtari al-muslim au rabbus salam. Pembeli disebut dengan al-muslim atau rabbus salam. Sama seperti di sini ya, pembeli di sini saya sebut dengan al-muslim atau rabbus salam. Al-muslim atau al-muslif atau rabbus salam. Wa yusammal ba'i', sedangkan penjual disebut al-muslam ilai. Sama ya. Wal mabi' al-muslam fihi, barangnya disebut dengan al-muslam fihi. Wa tsaman disebut dengan ra'su malis salam. Walhamdulillah tidak ada yang terbalik di situ. Tayyib. Selanjutnya kita akan sambung ke materi berikutnya. Di halaman 66 kita akan membahas tentang macam-macam akad salam. Dilihat dari waktu penyerahan barang, akad salam dibagi menjadi dua. Pertama, salam yang waktu penyerahannya lama, seperti 1 tahun, 6 bulan, atau minimal sebulan. Salam yang waktu penyerahannya lama ini disebut dengan salam mu'ajjal. Disebut dengan salam mu'ajjal. Perhatikan menggunakan hamzah ya, menggunakan hamzah. Karena akad salam ada yang waktunya pendek dan ada yang waktunya lama. Rentang waktu yang pendek itu disebut mu'ajjal, pakai ain. Kalau rentang waktu yang panjang disebut mu'ajjal, pakai hamzah. Salam jenis yang kedua adalah salam yang waktu penyerahannya pendek, umumnya kurang dari sebulan. Salam yang penyerahannya singkat disebut dengan salam hal atau salam mu'ajjal. Istilah lain adalah salam mu'ajjal. Cuman karena kekhawatiran nanti transliterasi ke bahasa Indonesia itu kan mirip jadinya, atau ke huruf Latin itu mirip, maka saya tidak sebutkan istilah yang kedua yaitu salam mu'ajjal. Tayyib, coba saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Jadi waktunya lama itu disebut dengan salam mu'ajjal. Assalam al-mu'ajjal. Gini, Anda bisa perhatikan Di situ menggunakan hamzah. Mu'ajjal menggunakan hamzah. Kemudian yang kedua, salam yang waktunya pendek. Disebut dengan salam mu'ajjal. Disebut dengan salam mu'ajjal. Salam mu'ajjal, salam yang waktunya pendek itu pakai ain di sini. Nah, perbedaan antara hamzah sama ain. Nah, istilah lain dari salam mu'ajjal adalah assalam al-hal. Ini kalau ditransliterasi, kalau ditransliterasi ini tulisannya gini ya, mu'ajjal, nah, gini. Ini juga mirip nanti kalau dikasih transliterasi. Mu gimana? Ajal, nah, gini. Atau gimana? Nah, makanya saya khawatir nanti pembaca bingung. Akhirnya saya menggunakan istilah ini aja ya. Assalam al-hal. Dalam definisi yang disampaikan oleh Ustadz Irwandi di buku beliau Halal Haram Harta Kontemporer, ini diterjemahkan dengan salam tunai. Diterjemahkan dengan salam tunai. Anda ketika membaca buku Ustadz Irwandi kok ada istilah salam tunai, jangan bingung. Loh, katanya salam tidak boleh. Salam itu pembayarannya penyerahan barangnya tertunda. Kok ada salam tunai? Kalau salam tunai kan berarti jual beli biasa. Awalnya ketika saya membaca buku beliau sempat bingung seperti itu. Ini apa salam tunai? Akhirnya setelah saya cari tahu, ternyata itu adalah terjemahan dari salam hal. Salam yang waktu penyerahannya pendek. Baik, kita kembali ke sini. Salam mu'ajjal pakai hamzah ya, pakai hamzah, dibolehkan berdasarkan ijma' ulama. Sementara untuk salam hal, ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Insyaallah akan kita bahas tersendiri dalam kajian seputar salam hal, karena ini yang berkaitan dengan masalah dropshipping. Selanjutnya kita akan bahas tentang bedakan antara akad dengan penyerahan barang. Dan ini sudah berkali-kali kita sampaikan, ada akad, ada takabut. Ini dua hal yang berbeda. Sebelumnya kita perlu menyeragamkan pemahaman terhadap istilah akad salam dan penyerahan barang atau takabut. Majelis akad terjadi saat pembeli datang ke penjual. Majelis akad terjadi saat pembeli datang ke penjual untuk membeli barang A. Lalu pembeli menyerahkan uangnya, sementara barang A diserahkan sebulan yang akan datang. Sebulan ini sifatnya hanya contoh ya. Anda bisa sebutkan setahun atau dua tahun dan seterusnya. Karena akad sudah terjadi, maka pembeli tidak bisa membatalkan secara sepihak selama rentang masa salam. Meskipun penjual belum mendatangkan barang, ketika penjual telah berhasil mendapatkan barang A, maka barang itu tinggal diserahkan dan tidak perlu dilakukan akad ulang. Insya Allah paham ya. Jadi kapan dilakukan akad salam? Saat pembeli datang ke penjual, lalu dia serahkan uang. Dia serahkan uang, berarti sudah dilakukan akad. Nah, karena akadnya salam dan akadnya sudah terjadi dan itu sifatnya lazim, kemudian penjual nyari barang. Di proses penjual nyari barang ini, pembeli tidak boleh membatalkan. Pembeli tidak boleh membatalkan. Kenapa? Karena akadnya akad yang lazim, kecuali atas kerelaan bagi penjual. Sehingga kalau misalnya dia membatalkan, maka dia ajukan ke penjual, saya mau membatalkan, uang saya mau saya tarik. Kalau penjual enggak ridho, itu haknya penjual. Kalau penjual ridho, maka penjual bisa mengembalikan uang itu kepada pembeli. Kemudian uang harus diserahkan di depan. Alat pembayaran dalam akad salam di masa silam tidak harus dalam bentuk uang, dinar, atau dirham. Karena hakikat dari akad salam adalah jual beli, barang kedua diserahkan tertunda, sementara barang pertama diserahkan saat akad. Selama bukan benda ribawi yang memiliki satu ilah, diperbolehkan. Misalnya beli gandum atau kurma dibayar dengan kain atau dengan binatang ternak. Atau kain atau binatang ternak diserahkan sekarang, sementara gandum, kain dan kurma, dan binatang ternak diserahkan sekarang, sementara gandum atau kurma diserahkan beberapa waktu kemudian. Seperti yang pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah membeli seekor unta dibayar dengan satu wasak kurma ajwa. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan dinilai hasan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Karena itulah para ulama menyebut alat pembayaran ini dengan ra'sul mal, dengan modal, mencakup uang atau barang yang lainnya. Meskipun penggunaan barang sebagai alat pembayaran di zaman sekarang sangat jarang, sehingga alat pembayaran dalam transaksi lebih banyak menggunakan uang, sehingga ra'sul mal di zaman kita adalah uang. Tayyib. Untuk lebih memudahkan pembahasan, kita menggunakan istilah alat pembayaran dengan uang, karena jika saya sebut modal, bisa ambigu dengan investasi atau mudharabah. Bagian dari ketentuan salam, uang harus diserahkan di depan. Selanjutnya saya pakai istilah uang. Uang harus diserahkan di depan di majelis akad. Dan inilah yang membedakan antara salam dengan bai'ul qali' bil qali'. Ibn Abbas mengatakan, la nara bis salafi ba'san al-wariku fi syai'in al-wariku naqdan. Kami menganggap jual beli salam itu diperbolehkan, uang untuk beli sesuatu dan uang dibayar secara tunai. Tayyib. Kemudian di sini saya kasih footnote tentang masalah jual beli qali' bil qali' yang hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Ada hadis yang menyebutkan larangan jual beli qali' bil qali', namun hadisnya dhaif. Tapi terdapat ijma ulama bahwa jual beli qali' bil qali' hukumnya dilarang. Baik, coba kita kasih gambaran. Tadi kita bahas tentang antara akad dengan taqabud, serah terima. Serah terima untuk barang yang dijadikan sebagai akad salam. Akad itu dilakukan ketika kapan? Ketika penyerahan ra'sul mal. Saat penyerahan ra'su mal salam. Gini ya. Insyaallah Anda sudah paham istilah ra'sul mal salam. Apa itu ra'sul mal salam? Ra'sul mal salam adalah kalau saya sebut uang sebenarnya itu terlalu khusus, karena dia mencakup selain uang juga. Intinya adalah alat bayar yang diserahkan oleh pembeli. Alat bayar dari pembeli. Namanya ra'su malis salam. Saat penyerahan ini, maka sudah dilakukan akad salam. Dan akad salam itu lazim. Akad salam itu lazim. Salam itu akad yang lazim. Akad lazim itu artinya apa? Tidak bisa dibatalkan sepihak. Sehingga kalau sudah akad, jika sudah akad, maka tidak bisa dibatalkan sepihak. Nah, dalam perjalanannya setelah akad salam, Nanti penjual akan mencarikan barang itu. Sampai setelah dia dapat barang, barulah barang itu diserahkan ke penjual. Setelah dia dapat barang, barulah barang itu diserahkan ke penjual. Nah, selama rentang ini, bolehkah dibatalkan? Jawabannya, boleh asal kedua pihak sepakat. Andaikan penjual tidak setuju, maka pembeli tidak bisa membatalkan. Misalnya saya pesan sepeda, harganya berapa? 10 juta, saya bayar sekarang 10 juta. Kapan jadi akan kami antar sepeda itu? Misalnya 5 bulan lagi. Nah, kemudian saya tertarik dengan barang milik orang lain yang tinggal ngambil. Padahal kemarin saya sudah serahkan uang itu. Dan ini dalam akad salam karena penjualnya adalah seorang trader, bukan produsen sepeda. Maka ketika saya melakukan seperti itu, saya tidak boleh membatalkan tadi, kecuali atas kerelaan penjual. Sehingga saya hubungi penjual, "Mas, saya enggak jadi beli sepeda, tolong uangnya dikembalikan. Kan sepedanya belum ada atau masih 3 bulan lagi." Nah, itu penjual boleh membatalkan. "Oh, enggak bisa, Pak." Penjual berhak untuk menolak. "Enggak bisa, Pak. Barang yang Bapak pesan sebentar lagi akan kami datangkan." Jadi boleh tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Baik. Kemudian tadi kita melakukan pembahasan ini ya. Jadi salam termasuk akad muawadhah. Termasuk akad muawadhah. Apa itu akad muawadhah? Akad komersil. Dalam akad muawadhah kita mengenal ada rumus keseimbangan iwad sama dengan muawad. Iwad sama dengan muawad. Iwadnya salam disebut dengan roksumalis salam. Ini tadi roksumalis salam itu adalah iwadnya salam. Saya tulis pakai spidol kecil ya. Roksumal salam itu iwadnya salam, yaitu yang dibayarkan oleh pembeli. Sedangkan muawad namanya al-muslam. Al-muslam fihi. Al-muslam fihi. Tayyib. Nah, ra'sul mal salam, iwad itu tidak harus dalam bentuk uang. Ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya barang. Sedangkan muslam fihi itu pasti barang. Ketentuannya ini kalau kita kasih numbering ya. Ini barang satu, ini barang dua, gitu ya. Ini barang satu, ini barang dua. Maka ketentuannya barang satu dan barang dua tidak boleh benda ribawi yang satu ilah. Ya. Di sini barang satu dan barang dua ketentuannya tidak boleh benda ribawi yang satu ilah. Baik. Tadi saya nyatakan itu di buku ya. Anda bisa lihat bahwa di halaman berapa tadi? Benda ribawinya tidak boleh satu ilah di halaman 67. Di halaman 67, uang harus diserahkan di depan paragraf yang pertama. Selama bukan benda ribawi yang memiliki satu ilah, dibolehkan. Ya, maksudnya ini, barang satu dan barang dua, dia bukan benda ribawi yang satu ilah. Benda ribawi yang satu ilah contohnya apa? Gandum dengan kurma, itu satu ilah. Kemudian contoh yang lain kalau kita kiaskan ya, beras dengan kurma, beras dengan gula, dan seterusnya. Sehingga misalnya mau melakukan akad salam, ini yang dibayarkan dalam bentuk, Pak, saya butuh gula satu kintal, terus saya bayarnya pakai beras. Kemudian nanti barang yang kedua, muawatnya, saya dikasih gula. Maka terjadilah pertukaran beras dengan gula secara tidak tunai. Apa hukumnya ini? Terjadi pertukaran sama-sama benda ribawi secara tidak tunai. Ini riba nasi'ah. Ini termasuk riba nasi'ah. Karena kan disepakati ya, disepakati dalam akad, ini sekarang saya serahkan beras, kamu nanti, saya butuh gula satu kintal, ini saya bayar beras satu setengah kintal. Nanti gulanya kalau kamu panen, tolong serahkan ke saya. Ini termasuk riba nasi'ah. Nah, praktik ini mungkin terjadi di sebagian masyarakat untuk skala kecil. Ada orang panen beras, tapi dia butuh jagung. Akhirnya dia bertransaksi dengan temannya yang punya kebun jagung. Pak, ini saya mau beli beras, saya mau beli jagung 10 kilo. Dilengkaskan jagungmu panen, sebentar lagi jagungmu panen. Saya bayar pakai beras 7 kilo dan nanti dapat jagung 10 kilo. Praktek ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Nah, itu sebagian masyarakat melakukannya karena tidak paham. Mengingat syaratnya adalah barang satu, barang dua tidak boleh benda ribawi yang satu ilah. Kalau beda ilah boleh enggak? Ya jelas sangat boleh, karena kalau enggak boleh enggak bisa melakukan salam. Contohnya gimana, Pak? Nah, ini uang dengan barang, ini kan benda beda ilah. Sahabat melakukannya. Ini dirham, misalnya, perak berarti ya. Yang ini gandum. Nah, ini hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Sehingga kalau beda ilah, hukumnya boleh. Saya tidak perlu mengulang ya. Apa yang dimaksud dengan ilah benda ribawi? Karena ini beberapa kali sudah kita sampaikan. Anda bisa mengikuti kajian rekaman yang dulu diselenggarakan oleh Guroba Muskot, ya, Guroba Muscat, yang membahas tentang riba jual beli. Baik. Kemudian masih berbicara iwad dan muawad. Tadi kita berbicara tentang masalah Rasul Mal dan aturannya seperti ini. Berikutnya kita berbicara dari sisi masalah tunai dan tidak tunai. Dalam transaksi salam, iwadnya harus tunai, wajib tunai. Kenapa wajib tunai? Sedangkan muawadnya muajjal, tertunda ya. Muajjal tadi ya. Kenapa di sini wajib tunai? Karena barangnya belum ada. Sehingga yang ini harus ada. Yang ini harus ada. Jika ini tidak ada, ini tidak ada, jadinya jual beli kalik bil kalik. Makanya jika ini tidak tunai, sementara ini tidak ada ya, muajjal juga, ini muajjal, maka ini jadinya jual beli kalik bil kalik. Nah, makanya dulu saat kita membahas tentang pengantar fikih jual beli, itu kan ada pembahasan begini ya, iwat, muawat. Kelihatan ini? Ada pembahasan iwat dan muawat. Ada yang sama-sama tunai, ini tunai, ini tunai. Ada yang ini tertunda, ini tunai. Ada yang ini tunai, tertunda. Ada yang terakhir sama-sama tertunda, ini juga tertunda. Semoga masih ingat ya. Yang sama-sama tunai, berarti misalnya kita beli apa misalnya? Anda datang beli permen, bayar uang dapat permen, sama-sama tunai. Iwatnya tertunda, muawatnya tunai. Ini yang disebut dengan jual beli. Dari Syekhul Islam. Ada juga keterangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata An-Nawawi, la yajuzu bai'u nasi'atin bi nasi'atin bi ayyaqula bi'ni thawban fi zimmati bi sifatihi kadza ila syahrin kadza bi dinarin muajjal ila waqtin kadza. Tidak boleh menjual utang dengan utang. Bentuknya ada pembeli mengatakan, tolong jual sehelai kain untukku tertunda dengan kriteria sekian dan tolong diserahkan bulan sekian dengan harga 1 dinar, nanti saya akan bayar tertunda. Jadi kainnya enggak ada sekarang, dinarnya juga enggak ada sekarang. Ini hukumnya tidak diperbolehkan. Syekhul Islam dalam mengatakan yang sama, wa innama warada an-nahyu an bai'il kali' bil kali' wal kali'u huwal mu'akhkhar alladhi lam yuqbat bil mu'akhkhari alladhi lam yuqbat. Ada larangan jual beli kali bil kali. Al kali artinya tertunda, yang belum diterima. Ditukar dengan sesuatu yang juga belum ada di tangan, belum diterima. Dan itu hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Kemudian, bagaimana kita beralih ke meja ya. Pembahasan berikutnya, bagaimana jika uangnya diserahkan sebagian, sementara nanti sebagiannya menyusul. Ulama berbeda pendapat, bolehkah uang diserahkan secara bertahap? Misalnya saat di majelis akad, pembeli hanya menyerahkan 50% dan sisanya dibayar setelah barang sampai. Pendapat pertama, transaksi semacam ini batil dan dilarang. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, Hambali, serta pendapat Zahiriyah. Pendapat kedua, transaksi ini diperbolehkan dan bukan termasuk jual beli utang dengan utang. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Di sini saya sebutkan beberapa referensinya. Ada di Al-Muhalla Ibn Hazm, Al-Muhadzab Ash-Shirazi, kemudian Al-Muhadzab ini berarti mewakili Syafi'iyah, Al-Mughni Ibn Qudamah, yang ini mewakili Hambali, dan Al-Bada'i' As-Sona'i', ini mewakili madhab Hanafi, karya dari Al-Kasani. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya salam harus dilakukan secara tunai total. Tidak boleh ada bagian yang tertunda. Sehingga kalau pembayarannya tidak 100%, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Tayyib. Kemudian pembahasan berikutnya, salam tidak boleh muayyan. Salam tidak boleh muayyan. Di antara ketentuan salam, barang yang dijual tidak boleh tertentu, tidak boleh barang muayyan. Yang dimaksud barang tertentu adalah barang yang hanya ada satu atau sudah ditunjuk oleh pembeli. Misalnya, di sini saya kasih contoh, Pak Ijo datang ke Mukidi untuk beli motor. Lalu keduanya datang ke dealer A. Pak Ijo memilih motor X dengan plat nomor AB124CD. Motor yang sudah ditunjuk ini statusnya barang muayyan. Tolong saya belikan motor ini. Motor ini namanya motor muayyan karena dia sudah ditunjuk. Di masa silam, salam muayyan dilakukan untuk beli kebun milik orang tertentu. Misal Pak Ijo membeli satu kintal mangga madu dari Mukidi. Dia menyerahkan uang senilai 5 juta. Dibayar di muka di majelis akad. Namun Pak Ijo minta mangga madu itu harus dari kebun Pak Jarwo. Jika diambilkan dari kebun yang lain, Pak Ijo tidak bersedia. Salam model seperti ini hukumnya terlarang karena unsur ghararnya cukup besar. Bentuk ghararnya adalah tidak ada kepastian apakah mangga satu kintal itu bisa diserahkan ataukah tidak. Mengingat tidak ada jaminan di kebun Pak Jarwo akan menghasilkan mangga sebanyak satu kintal, ya. Sehingga ada kemungkinan kalau pas panen ya, bisa menghasilkan, kalau enggak panen maka tidak bisa menghasilkan mangga satu kintal. Berbeda ketika Mukidi diberi kebebasan untuk mencari mangga dari kebun manapun, yang penting satu kintal. Sehingga jika Mukidi tidak bisa dapat mangga satu kintal dari kebun Pak Jarwo, dia bisa cari mangga yang lain atau mangga dari kebun yang lain. Asy-Syaukani mengatakan, waqad kanu fil madinati hina qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuslimuna fi thimari nakhilin bi a'yaniha fanahahum an dhalika lima fihi minal gharar idza qad tusabu tilkan nakhil bi ahatin fala tasmuru syai'an. Dulu di Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, masyarakat melakukan akad salam untuk buah kurma secara muayyan, yaitu nunjuk kebun tertentu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk melakukan transaksi itu karena di dalam terkena hama sehingga tidak berbuah sama sekali. Tayyib. Karena itulah dari sini kita bisa tegaskan bahwa salam muayyan itu hukumnya tidak boleh. Baik, kita coba kasih uratan tadi ya. Objek salam. Objek salam pada asalnya adalah mausuf fi dhimma. Pada asalnya adalah objek yang mausuf fi zimma. Mausuf fi zimma, saya ingatkan, mausuf artinya apa? Dijelaskan berdasarkan kriteria. Fi zimma artinya dalam tanggungan. Dalam tanggungan penjual untuk mendatangkannya. Sehingga objek salam itu hanya berdasarkan kriteria. Kalau berdasarkan kriteria, bahasa lainnya ya, kalau Anda mungkin kenal istilah spektrum, ya, spektrumnya luas. Spektrumnya luas. Pokoknya yang penting kriterianya sekian. Kamu mau cari dari manapun terserah. Sehingga misalnya motor Beat tahun sekian, CC sekian. Nah itu kan spektrumnya luas. Spektrum luas itu artinya dia tidak tertentu. Maka Anda bisa cari di semua dealer, yang penting memenuhi kriteria tadi. Nah lawan dari mausuf fi dhimma adalah barang muayyan. barang muayyan. Barang muayyan itu berarti dia enggak punya spektrum, cuma satu dia. Kenapa kok cuma satu? Karena barangnya sudah itu, enggak mungkin yang lain. Nah, kenapa ini enggak boleh dalam akad salam? Karena penjual belum memiliki barang itu. Sehingga jika dia menjual barang itu padahal dia belum memilikinya, berarti masuk dalam kategori baik ma'dum. Masuk dalam kategori baik ma'dum. Ma'dum. Baik ma'dum artinya jual beli yang barangnya belum ada. Sudah? Nah, dulu baik mu'ayyan itu prakteknya, salam mu'ayyan prakteknya adalah kebun tertentu. Ya. Saya mau beli kurma, tapi dari kebunnya Bilal. Ya. Pokoknya hanya kebun Bilal. Kalau di luar kebun Bilal, saya tidak mau. Padahal di sini ada kebunnya milik Umar, ada kebunnya milik Ahmad, ya. Ada kebunnya milik siapa lagi misalnya, kebunnya milik Zaid, tapi dia mintanya pokoknya dari kebun Bilal. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena enggak jaminan kebun Bilal itu bisa menghasilkan seperti yang diinginkan oleh pembeli. Tapi kalau penjual dikasih kebebasan, pokoknya yang penting kurma sukari. Terserah kamu mau cari dari kebunnya siapa. Kurma sukari ukuran sekian satu kintal. Maka dia bisa cari dari kebun Bilal, enggak ada kebun Bilal, dia ke kebunnya Umar, enggak ada ke Ahmad, enggak ada lagi ke Zaid dan begitu seterusnya. Nah, kalau kayak gitu boleh. Sudah? Insyaallah kita paham ya. Nah, baik ma'dum tadi perlu diperhatikan. Ma'dum artinya sesuatu yang tidak ada karena belum dimiliki oleh penjual. Dan kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjual barang yang belum kita miliki dengan akad selain akad salam atau akad istisna. Tapi kalau dengan menggunakan mausufi dhimmah, spektrumnya luas, hukumnya boleh. Nah, kenapa ketika spektrumnya luas jadi boleh? Karena tidak ada gharar kan. Tidak gharar. Kalau spektrumnya sempit atau cuman satu, gharornya besar. Sisi besarnya gharornya gimana? Belum tentu ini dijual. Belum tentu ini belum laku, bisa jadi sudah laku. Baik, semoga Anda bisa paham ya. Dan di sini juga saya sebutkan beberapa dalil bahwa salam muayyan itu salah satu di antara dalil larangannya adalah hadis Hakim bin Hizam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masih punya beberapa pembahasan yang lain tentang masalah salam. Ada kriteria barang yang harus jelas. Kemudian dalam akad salam biasanya harganya lebih murah, tapi itu sifatnya pilihan, tidak harus seperti itu. Karena biasanya dengan adanya akad salam, penjual mendapatkan modal di depan, sehingga sebagai gantinya dia ngasih diskon ke pembeli. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan insyaallah di pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan dengan membahas beberapa kriteria salam yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu di nomor yang sudah tersedia. Kita jawab terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Silahkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus kita lakukan jika ada kaki yang terpotong karena kecelakaan, sakit atau yang lainnya? Syukran. Apa yang harus dilakukan jika ada anggota badan manusia yang diamputasi atau terpotong karena kecelakaan, atau karena diamputasi karena sakit, atau karena faktor yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr." Sungguh aku telah memuliakan bani Adam. Dan bentuk memuliakan bani Adam adalah anggota badan bani Adam ketika terlepas dari badannya, maka dia harus dimuliakan. Sehingga tidak boleh disikapi sebagaimana tulang kambing atau tulang ayam, dimakan kucing, dimakan anjing, tidak boleh. Karena ini berarti tidak memuliakan jasad manusia. Karena itulah para ulama menganjurkan bagi orang yang memiliki potongan anggota badan manusia, maka dia harus dikubur, ya. Meskipun tidak perlu ditangani sebagaimana layaknya jenazah, karena dia bukan makhluk yang bernyawa, sehingga tidak perlu dimandikan, dikafani, terus disolati, kemudian dimakamkan. Gak perlu ada prosesi seperti itu. Yang penting cukup dikubur. Kecuali jika anggota tubuh itu adalah anggota tubuh satu-satunya yang ditemukan ketika orang mengalami kecelakaan. Sehingga misalnya terjadi ledakan, kemudian pada saat meledak badan manusia hancur, yang tertinggal cuman sepotong tangan. Ini potongan tangannya, saya tahu dari cincinnya misalnya, cincinnya masih nempel, yang tertinggal cuman itu. Oh, ini adalah potongan tangan Bapak A. Dicari anggota tubuh yang lain tidak ketemu, yang ketemu cuman ini, maka potongan ini diperlakukan seperti manusia karena dia dianggap mewakili jenazah. Sehingga dia dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dan dimakamkan, meskipun cuman ketemu potongan tangan. Wallahu ta'ala alam. Sedangkan kalau selain itu, maka cukup dikuburkan saja. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bahwa Nabi SAW pernah menyuruh darah bekam beliau untuk dikubur. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Dhahabi. Sehingga jika riwayat ini sahih, maka bisa kita jadikan sebagai acuan yang potong kuku, potong rambut, ya, yang keluar dari kita dan kita potong, maka dia dikubur. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Depok, Ustaz. Silakan, Bapak. Mau tanya tentang ini Ustaz, syirkah, Ustaz. Bagi hasil. Jadi kita punya case, Ustaz. Saya dan teman-teman itu ada 3 orang punya usaha, masing-masing modalnya itu A dan B itu 20 juta, kemudian C itu 10 juta, Ustaz. Jadi modalnya itu misalnya totalnya 50 juta. Kemudian usahanya sudah berjalan 1 tahun. Setelah 1 tahun itu terkumpul aset semuanya berupa kas, piutang, kemudian mesin itu 150 juta, Ustaz. Si A ini karena satu dan lain hal ingin dikeluarkan, Ustaz, dari akad, dari apa, dari kerjasama ini, Ustaz, karena tidak amanah dan sebagainya. Nah, ini di awal itu kita sepakat sharing profitnya itu A dan B ini dapat 40% masing-masing, kemudian C 20%, Ustaz. Nah, dari 150 juta yang sudah terkumpul ini, jika kita akan mengembalikan kepada si A, ini berapa yang harus dikembalikan ini, Ustaz? Cukup, Bapak? Cukup, itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda sampaikan sebenarnya lebih banyak terkait masalah teknis, ya. Teknis bagi hasil ketika ada salah satu anggota syirkah yang dikeluarkan. Pertama, Anda tetap komitmen sesuai dengan perjanjian yang tadi disampaikan, bahwa masing-masing pemodal mendapatkan 40-40-20 dan secara perhitungan benar 100%. Jadi kemudian yang sudah atau yang berbentuk uang tunai silakan langsung bisa dibagi. Lalu yang berbentuk aset, ya sekarang yang berbentuk aset, di situ kan ada aset yang total nilainya misalnya 100% itu ya, total nilainya sekian ratus juta. Nah berarti A mendapatkan 40% dari aset itu. Selanjutnya aset ini dibeli oleh siapa? Dibeli B atau dibeli C? Atau dibeli dua-duanya? Nah kalau dibeli dua-duanya, berarti nanti porsi asetnya A menjadi hak milik B atau C. Nah masalah nilai dan harganya itu kembali kepada kesepakatan. Jadi kalau misalnya kita tuliskan tadi, sebenarnya ini lebih ke arah teknis ya. Saya hanya membahas dalam rangka untuk alat bantu. Properti perusahaan properti PT Anda ada uang, ada piutang, ada aset. Gini, tadi untuk seluruh pemodal A, B, C, masing-masing dikasih yang ini misalnya 40%, 40, 20. A mau keluar, dia punya 40 ya. Yang bentuknya uang tunai berapapun bisa langsung dibagi ya. Ketemu RP sekian, RP ini, RP kan selesai. Baik. Meskipun ini nanti tidak diambil tapi dimasukkan lagi ke perusahaan. Kemudian yang bentuknya piutang, bentuknya piutang kan digantikan ya. Ini RP, nah, ini dapat, ini juga dapat. Terus siapa yang mau gantiin ini? Karena kan masih berada di luar. B yang gantiin. Baik, saya bayari. Berarti selanjutnya nilai ini jadi miliknya B. Karena uangnya belum ada di tangan, masih ada di luar. Aset, aset ini bisa nggak dikasih nilai? Ya, misalnya anggaplah nggak bisa pak, susah. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang jelas si A dapat 40% dari aset. Ini dapat 40%. Sudah? Ini juga 40, yang ini 20. Baik. 40% dari asetnya si A. Siapa yang mau mengakuisisi? B, C, atau dia undang orang lain? Misalnya B mau mengakuisisi. Sudah? Kan tinggal tawar-menawar saja. Asetmu mau dijual berapa? Karena tadi dibuat perkiraan pakai uang susah misalnya. Asetmu mau dijual berapa? Borongan aja kita jualnya. Misalnya sudah saya jual dengan harga 50 juta. Langsung dibayar B 50 juta. Udah 50 juta. Udah selesai masalah. Berarti nanti B punya 80. Itu teknis saja. Anda juga bisa punya teknis yang lain. Yang penting memudahkan untuk jual beli atau untuk bagi hasil ya. Wallahu a'lam. Tayyib. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Zat, saya mau melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya pernah saya tanya. Saya Yanuar, Zat. Oh, Pak Yanuar. Silakan, Pak Yanuar. Alhamdulillah saat ini kan kami sudah sesuai dengan waktu itu saya pernah mohon saran dari Ustaz, kita sudah membentuk perusahaan yang nilai yang lebih syariah, nah, yang ke arah syariah. Nah, yang jadi masalah begini, Ustaz, karena kita sudah punya beberapa klien yang sudah cukup lama, yang sekarang akan kita tinggalkan klien itu, contohnya misalnya perusahaan rokok atau lembaga keuangan. Nah, mereka masih mengkontak kita, boleh nggak kita serahkan pekerjaan itu kepada teman yang masih sekarang masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari seperti itu. Kemudian apakah boleh kita minta semacam fee ke mereka, di mana fee-nya itu nanti akan mau disalurkan ke yang apakah yang infrastruktur atau fakir miskin gitu, Ustaz. Karena partner yang mau kita serahkan itu non muslim misalnya. Jadi kita berpikir daripada dananya dimanfaatkan dia semua, lebih baik kita ambil sebagian untuk disalurkan gitu, Ustaz. Itu aja pertanyaan, Ustaz. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Baik. Yang pertama, karena ini masalah jasa ya, kita tidak boleh secara sengaja memberikan referensi kepada orang lain untuk melakukan jasa yang terlarang. Nabi SAW mengatakan, "Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, berarti dia seperti pelakunya. Dan itu konteksnya seperti ini. Ada orang yang datang kepada beliau minta bantuan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak punya dana untuk bisa diberikan. Maka beliau tunjukkan, bisa nggak kamu datang ke rumahnya sahabat fulan, nanti mungkin kamu akan dikasih di situ. Akhirnya orang tadi berangkat ke sahabat fulan, betul dikasih. Nah itulah yang dimaksud ad-dalu al, kemudian beliau bersabda, ad-dalu al khair kafa'ini. Orang yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Sehingga misalnya ada orang yang datang ke tempat bapak, "Pak, saya butuh utang, kemana saya harus utang?" Lalu bapak menyarankan, "Mas, saya antar ke IBR." Kok IBR ya? "Saya antar ke lembaga ini, ke BMT. Di sini katanya ada dana yang bisa diutangkan." Ternyata ketika sampai di situ betul, Anda dikasih, orang tadi dikasih utang. Maka Anda dapat pahala. Anda dapat pahala. Baik. Nah, sebagaimana orang yang menunjukkan kebaikan dia dapat pahala, berarti kalau kita menggunakan mafhum mukhalafa, pemahaman kebalikannya, orang yang menunjukkan orang lain untuk berbuat maksiat, dia dapat dosa. Padahal dia tidak dapat manfaat. Dia cuma mereferensikan. Namun dengan referensi yang dia berikan, orang ini melakukan transaksi yang terlarang. Sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian, kalau misalnya sudah terlanjur, jika itu dilakukan secara sengaja, maka pendapatan apapun tidak boleh kita terima. Meskipun dengan niat nanti mau kita sumbangkan untuk fakir miskin. Karena seperti ini, menyumbangkan untuk fakir miskin, berarti dia punya niat yang baik, tapi dengan cara yang buruk. Dan niat yang baik itu tidak menyebabkan caranya jadi boleh semuanya. Al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Tujuan yang baik itu tidak bisa membenarkan sarana yang enggak baik. Maka kalau enggak baik ya tinggalkan semuanya. Karena itu kita sarankan kalau ada pabrik rokok atau lembaga ribawi yang menghubungi bapak, maka bapak bisa sampaikan, "Mohon maaf, kami tidak bisa melayani yang seperti ini." "Wah, ini radikal." "Enggak kok, saya sudah sampaikan mohon maaf." Orang yang radikal itu enggak mungkin menyampaikan mohon maaf gitu ya. Amit gitu ya, permisi itu enggak mungkin radikal. "Pak, permisi Pak, saya mau nembak Bapak." Kan enggak ada. "Mohon maaf Pak ya, saya mau nembak Bapak." Enggak ada. Radikal itu enggak pakai mohon maaf, enggak pakai permisi. Makanya kalau ada orang yang mengingatkan kemungkaran, tapi dia sudah mohon maaf, permisi, amit, nyuwun sewu, ini mboten pareng, ini enggak boleh. Itu halus, Pak. Cuman materinya isinya larangan. Sehingga disebut radikal itu karena materinya, bukan karena caranya. Dan itu penilaian yang keliru. Padahal kita sepakat, orang yang melanggar aturan ketika diingatkan, maka yang mengingatkan itu tidak radikal. Saya berkali-kali dapat SMS dari gugus COVID, Anda pun sama ya, mungkin dapat juga. Jangan malu untuk mengingatkan yang gak pakai masker ya. Kecuali yang pidato, yang lagi bicara, yang lagi makan. Saya gak pakai masker ya. Pakai masker gak bang? Jangan malu untuk mengingatkan yang gak pakai masker. Orang begitu komitmen untuk urusan seperti ini, sehingga ketika ada orang yang buang sampah sembarangan, terus kita ingatkan, mas, gak boleh itu mas, mohon maaf, gak boleh itu, tolong diambil. Kamu radikal. Gak ada yang kayak gitu. Karena orang sepakat ini melanggar aturan. Tapi anehnya giliran masalah agama disebut radikal. Padahal kita sama-sama, Anda muslim, saya muslim. Berarti mari kita sama-sama menyesuaikan dengan aturan Islam. Cuman yang melarang itu disebut radikal. Dan yang menyebut radikal dengan cara yang radikal enggak disebut radikal. Waliyadzubillah. Itulah keanehan di negara kita. Protes di sini ya. Protes, kajian ini tutup. Wah itu membawa senjata. Nanti demo di mana? Pokoknya kajian ini harus ditutup. Masjid ini ditutup, izinnya dicabut. Bahkan sampai ngelempar-ngelempar batu. Itu kan sikap radikal. Tapi dengan teriakan, ini kelompok radikal. Yang radikal yang mana? Lo? Apa gue? Makanya definisi yang gak jelas kayak gini dimanfaatkan oleh orang-orang bodoh ya. Sehingga dia nyebut itu radikal dan seterusnya. Padahal radikal itu kan di masalah sikap. Kalau sebenarnya kita beralih atau kita ke ini jadi bahas masalah radikal. Kalau kita lihat dari sisi kamus, radikal itu kan mendasar, sesuatu yang mendasar. Tayyib. Jadi kami sarankan Anda tolak saja dan sampaikan mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, kami belum bisa melayani yang kayak gini. Kalau dia minta referensi, mohon maaf, kami juga tidak melayani yang seperti itu. Tayyib. Silakan. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke luar tolong, Ustaz. Silakan. Saya dulu agen asuransi. Tapi saya hanya bertahan sebentar karena saya sudah tahu kalau asuransi tidak boleh. Tapi selama saya jadi agen, itu saya punya nasabah kira-kira 14 orang. Nah, dari 14 orang ini, 10 orang itu sudah saya bilang kalau kalau asuransi ini nggak boleh. Akhirnya yang 10 itu bisa surrender, maksudnya dia tidak melanjutkan lagi. Nah, terus yang 4 orang ini udah saya nasihatin dari 2 tahun lebih, mereka masih mau tetap terus. Gimana tanggung jawab saya, Ustaz? Apa saya harus tetap mengurusi mereka? Atau saya biarkan aja, ya udah terserah gitu, Ustaz. Baik, cukup ibu. Ya, sudah Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Baik, kewajiban Anda betul sekali. Anda berkewajiban untuk menjelaskan kepada mereka, yaitu korban-korban yang dulu menjadi klien Anda. Wajib dijelaskan bahwa asuransi adalah transaksi yang bermasalah dan hukumnya haram. Nah, selanjutnya yang jadi masalah, jika mereka sudah dijelaskan tapi nggak ikut gimana? Selama Anda sudah menjelaskan, maka tanggung jawab Anda sudah selesai. Dan kita tidak punya kewajiban untuk memberikan hidayah. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama yang mengalami proses peralihan. Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, dulunya Mu'tazilah, mengikuti ayah tirinya. Sampai di usia 40 tahun beliau tobat dan beliau tinggalkan Mu'tazilah. Selanjutnya beliau mendebat Mu'tazilah. Dan di masa itu firqah yang sangat dominan tersebar di masyarakat karena dilindungi oleh negara adalah Mu'tazilah. Dan itu di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Makanya keliru kalau ada pernyataan sebagian ustadz yang terkenal bahwa Abul Hasan datang dalam rangka untuk membantah kelompok mujassimah dan seterusnya, itu keliru. Mu'tazilah itu bukan mujassimah. Ya, Mu'tazilah bukan mujassimah. Ada salah satu ceramah ya, seorang dai yang terkenal. Ya. Saya pakai ilustrasi aja, Anda sudah paham. Dan dia mengatakan Imam Abu Hasan Al Ashari datang untuk membantah kelompok mujassimah yang ketika itu menyebar di masyarakat. Ini secara sejarah keliru. Yang menjadi sasaran bantahan Abu Hasan Al Ashari itu Mu'tazilah. Begitu beliau tinggalkan Mu'tazilah di usia 40 tahun, hanya beliau bertahan dalam kondisi tidak memilih apapun prinsip berakidah. Sampai akhirnya beliau mendapatkan pengaruh dari Ibnul Kulab yang di situ ingin menggabungkan antara madhab talfiq dengan madhab ta'til, ahlu talfiq dengan ahlu ta'til. Ya, ini dibahas dalam masalah akidah. Jadilah satu madhab tersendiri yang sering disebut dengan madhab kulabiyah. Dan sejalan dengan madhab kulabiyah ini adalah madhab maturidiyah. Mereka menetapkan nama, namun untuk sifat ditolak sebagian, ditetapkan sebagian. Ya. Ada sebagian yang ditolak, ada sebagian yang ditetapkan. Tayyib. Cuma latar belakang seperti ini rumit untuk dipelajari. Nah, akhirnya di fase yang kedua ini, Abu Hasan Al-Ash'ari menulis satu kitab sebagai bentuk bantahan bagi Mu'tazilah. Judulnya kitab Al-Luma' fi raddi ala ahli zaygi wal bidah. Al-Luma' bantahan untuk orang yang punya penyimpangan dan ahli bid'ah. Dan itu isinya adalah bantahan untuk Mu'tazilah. Sampai akhirnya bertahan sekian tahun, beliau pun taubat. Lalu beliau beralih ke akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan setelah di fase yang ketiga ini, beliau rahimahullah menulis tiga karya yang meluruskan akidah sebelumnya, membantah Mu'tazilah, membantah akidah sebelumnya. Tiga karya itu, pertama Al-Ibana an Usulid Diyanah, cukup terkenal. Yang kedua, Maqalatul Islamiyin, di situ berisi tentang khilaf para ulama ya. Tentang atau khilaf manusia ketika itu dalam masalah akidah. Dan yang ketiga adalah Risalah ila Ahli Thaghar. Nah, sayangnya tiga buku ini tidak diakui oleh Asy'ariyah di tempat kita. Dai tadi yang saya singgung, dia mengakui keberadaan Ibana. Cuman jangan dibaca, baca saja Al-Luma. Nah, ini kan aneh, kontradiktif. Padahal Al-Ibana itu fase yang terakhir yang ditulis oleh Abu Hasan, dan itu adalah upaya yang dilakukan oleh beliau dalam rangka untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan di fase-fase sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.